Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dalam sebuah hadis yang pendek ringkas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada kita. Hadis dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat di dalam kitab sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allaha kataba al-ihsana 'ala kulli shay'in. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Hadis yang ringkas namun mengandung pengertian, penjabaran, penjelasan yang bisa panjang dan mencakup, meliputi segenap hal, segenap keadaan, segenap situasi dan yang lainnya. Hadis dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu ini mengungkapkan tentang pentingnya kita senantiasa berbuat baik terhadap segala sesuatu. Disebutkan di dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allaha kataba al-ihsana." Kalimat atau kata kataba, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maknanya aujaba, artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan. Mewajibkan apa? Al-ihsana, mewajibkan untuk berbuat baik, melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Terhadap siapa melakukan sesuatu yang baik? Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. syai' dalam bentuk nakirah artinya umum, segala sesuatu. Di dalam firman Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya al-ihsan itu meliputi tiga, ditujukan kepada tiga hal, atau meliputi al-ihsan ini mencakup kepada tiga perkara. Yang pertama, wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih. Al ihsan mencakup kepada hubungan antara seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua mencakup wa bainal abdi wa bainan nas, berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap sesama manusia atau terhadap hambanya yang lain, terhadap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ihsan di sini mencakup pula kepada wa bainal abdi wa bainal bahaim, yaitu perbuatan ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada al-bahaim, bahimah, yaitu hewan peliharaan ataupun hewan ternak, yang tentu saja hewan peliharaan ataupun hewan ternak ini hanya mewakili dari sekian banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah ta'ala, amma al-ihsanu bainal abdi wa bainal rabbi fahuwa a'la maratibid din. Adapun berbuat ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan a'la maratibid din, setinggi-tingginya tingkatan agama. Kenapa demikian? Wa dzalika bi ay ya'budu rabbahu ka'annahu yushahidu. Karena sesungguhnya yang demikian itu, seorang hamba ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia beribadah seakan-akan ia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang pernah kita lalui penjelasannya atau pelajarannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, apakah yang dimaksud dengan al-ihsan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila engkau tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat dirimu. Tingkatan al-ihsan ini, manakala seorang hamba telah mampu menggapai tingkatan al-ihsan, berarti ia telah mampu menggapai tingkatan yang tertinggi di dalam agama. Karena seorang hamba ketika ia telah mampu beribadah ataupun mengamalkan satu bentuk nilai-nilai Islam, saat ia mengamalkan benar-benar pada dirinya seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia benar-benar berada di dalam tingkatan yang tertinggi. Ia benar-benar mengamalkan ibadah tersebut dilandasi dengan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatan inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala termasuk di antara bainal abdi wa bainar rabbih, yaitu berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu ketika hamba tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yusyrik bihi syai'a, dan tidaklah seorang hamba itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan syai'an dalam bentuk nakirah pula menunjukkan kepada keumuman segala sesuatu. Bisa itu menyekutukan Allah dengan pepohonan, bisa menyekutukan Allah dengan bebatuan, bisa menyekutukan Allah dengan kuburan para nabi kah, kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang-orang saleh, atau yang lainnya. Bisa menyekutukan Allah dengan para jin dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada tingkatan seseorang di dalam berbuat ihsan. Manakala seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu, maka ia telah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan tegas adanya penetapan isbat wa nafi, adanya penetapan dan adanya penafian. Wa'budullaha menunjukkan isbat, penetapan bahwasannya yang diibadahi, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat wala tusyriku bihi syai'a adalah bentuk an-nafy, bentuk penafian, peniadaan segala bentuk sesembahan, segala bentuk peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hakikat daripada berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya mendakwahkan kepada umatnya, kepada kaumnya, agar umat atau kaum tersebut berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain para rasul, inti dakwah mereka ataupun skala prioritas dakwah mereka adalah menebarkan tauhid, ya, menjadikan kaumnya atau umatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memerangi segenap bentuk kesyirikan, segala bentuk persekutuan yang akan menjadikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi batal atau tidak diterima atau rusak, ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita a'maluhum, maka akan gugur amal mereka. Sehingga di sini kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi segala bentuk kesyirikan yang akan menjadikan peribadahan seseorang kemudian menjadi batal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat ada rasul. Tugasnya apa? Tugasnya menyerukan kepada umat tersebut, an'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu menyerukan kepada umatnya, hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, segala bentuk berhala, segala bentuk penyembahan yang akan menjadikan penyembahan kepada Allah, beribadah kepada Allah menjadi peribadahan yang bersekutu, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini pun disebutkan dalam bentuk itsbat wan nafi. Adanya penetapan dan adanya penafian. Ya. An'budullaha itu bentuk itsbat, penetapan. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut itu bentuk an-nafy, penafian. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan adalah segala bentuk penyembahan kepada taghut. Segala bentuk peribadahan kepada taghut. Berhala dengan segala macam bentuknya. Ini adalah tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebarkan tauhid. Sehingga ya, al-ihsan, berbuat baik kepada Rabbnya, adalah sesuatu, yes, yaitu seorang hamba berbuat baik kepada Rabbnya itu adalah bentuk dakwah dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya al-ihsan juga bisa dalam bentuk wa bainal abdi wa bainan nas, yaitu ketika seorang hamba, ya, ketika seorang hamba dia harus berbuat ihsan kepada annas, kepada sesama manusia. Siapa yang dimaksud kepada sesama manusia? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat ke-36 tadi, di antaranya berbuat ihsan kepada sesama manusia yaitu disebutkan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua ihsana, kalian berbuat baik, ya, berbuat ihsan, ya. Perbuatan baik, baik dalam bentuk tutur kata ataupun dalam bentuk perbuatan anggota gerak tubuh, ya, hendaklah mengacu kepada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ya, rinciannya ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang lain. Wala taqul lahumā uff. Ya, dan janganlah kalian mengatakan kepada keduanya kata uff, yang itu merupakan bentuk kata, ya, seakan-akan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang tua. Ya, dengan kalimat uff, ah, bentuk-bentuk kalimat pengingkaran, bentuk-bentuk kalimat penentangan terhadap kedua orang tua, itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada penentangan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai. Dan kita harus mengingat kalimat kataba di sini yang menunjukkan kepada aujaba, sesuatu yang mewajibkan, harus, sifatnya wajib, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai'in, terhadap sesuatu. Selain orang tua berbuat ihsan kepada sesama manusia, disebutkan pula di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa bidzil qurba, dan kepada kaum kerabat, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, wal yatama, kepada anak-anak yatim, kemudian wal masakin, berbuat ihsan pula terhadap orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, demikian juga kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Wasahibil bil jamb, demikian juga kepada teman dekat. Ini diantara bentuk-bentuk siapa saja yang harus kita berbuat ihsan kepadanya, yaitu diantaranya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kerabat dari kita. Berbuat ihsan tidak semata dalam bentuk memberikan sesuatu yang sifatnya kebendaan. Kita berziarah, berkunjung ke kerabat dekat kita. Di dalam kunjungan kita berisi nasihat. Kalau saudara dekat kita memerlukan penjelasan-penjelasan tentang masalah ad-din, tentang masalah Islam, diberinya penjelasan-penjelasan, itu termasuk berbuat ihsan. Kita mengirimkan buletin, memberikan majalah kepada saudara-saudara kita, kerabat dekat kita, agar mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memiliki akhlak yang baik, agar mereka mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bentuk-bentuk ihsan, bainal abdi wa bainan nas, dalam hal ini adalah kepada karib kerabat kita. Jangan sampai beberapa kejadian seringkali ada ikhwah mau nikah, begitu nikah orang tuanya terkaget-kaget. Karena apa? Pernikahannya kok begini? Wah, laki perempuan dipisah, kan gitu. Nah, kenapa orang tuanya kaget? Karena selama ini, atau saudara-saudaranya kaget, selama ini tidak ada dakwah, tidak ada nasihat kepada mereka. Begitu satu keinginan ingin diperbuat oleh dirinya, kedua orang tuanya, saudara-saudara dekatnya belum siap atau belum memiliki ilmu tentang ya, bagaimana pernikahan yang syar'i dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana kita seharusnya bisa mendakwahi mereka, bisa mengenalkan yang sebenarnya ajaran-ajaran Islam itu seperti apa, syariat Islam itu seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali sehingga ya, ketika kita melakukan sesuatu itu tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan. Ya. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah ya, sudah memberikan nasihat-nasihat, ya, memberikan penjelasan-penjelasan. Ya, walaupun mungkin ketika mereka membaca, ketika mereka mendengarkan penjelasan kita, pada saat itu belum menerima. Tetapi setidaknya mereka sudah mengetahui mauqif kita, mengetahui sikap kita ya, di dalam beragama, ya, di dalam muamalah, di dalam acara pernikahan, di dalam acara yang lain-lainnya. Itu sudah memahami mauqif kita. Nah, ini penting sebagai wujud dari berbuat ihsan kita kepada karib kerabat kita, kepada kedua orang tua kita, demikian juga kepada yang lainnya. Dan berbuat baik kepada tetangga ini merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penjabaran tentang berbuat ihsan itu meliputi sikap kita kepada kerabat, kepada sesama manusia, sikap-sikap kita. Termasuk diantaranya sikap yang tidak menonjolkan ego kita, ya. Sikap yang senantiasa bersikap ithar, senantiasa mendahulukan kepentingan yang lainnya. Dan salafuna soleh telah memberikan contoh teladan bagaimana sikap mendahulukan orang lain sementara dirinya sendiri sebenarnya membutuhkan. Ya. Sebagaimana kisah yang termaktub di dalam Sahih Bukhari, ya, ketika ada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya dirinya lapar, ingin makan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para istrinya, adakah ya, makanan yang bisa disajikan untuk tamu? Para istri menjawab, tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara di hadapan para sahabat, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Ya. Kemudian para sahabat, di antara para sahabat ada yang berdiri, saya ya Rasulullah. Ya. Kemudian tamu itu diserahkan kepada sahabat ini. Sahabat ini kemudian pulang ke rumahnya. Ya. Ditanya istrinya, wahai istriku, adakah makanan pada malam hari ini? Ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan berkunjung ke rumah kita. Adakah makanan? Ya. Kata istrinya, hanya ada sisa sepotong roti. Itu pun ya, jatah untuk makan malam anak kita. Ya. Sahabat, kehidupan sahabat ya, hanya ada sepotong roti. Itu pun jatah makan malam dari anaknya. Ya, kata sang suami, kalau demikian siapkan sepotong roti itu untuk menjamu tamu kita. Bila mana anak kita minta makan, tidurkan ia. Dan jangan lupa padamkan lampu ketika tamu itu masuk. Ya. Ketika tamu itu duduk ya, di dalam rumah kita, agar tidak diketahui kalau tuan rumahnya tidak ikut makan roti tersebut. Ya. Ya. Kisah ini menunjukkan bagaimana para sahabat mendahulukan orang lain, walaupun dirinya sendiri dalam keadaan sangat membutuhkan. Ya. Maka keesokan harinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah ya, semalam dari seorang sahabat ini, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tertawa melihat apa yang diperbuat oleh hambanya ini. Ya. Dan kisah ini dimaktubkan di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka senantiasa mendahulukan orang lain. Ya. Meskipun diri-diri mereka itu membutuhkan, sangat membutuhkan. Tetapi ya, mereka memberikan maslahat itu kepada orang lain. Ini adalah bentuk bainal abdi, bentuk al-ihsan bainal abdi wa bainan nas, bentuk berbuat baik ya, antara seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Yang pada masa sekarang ya, sifat-sifat yang demikian sudah hampir langka, sulit untuk ditemui. Kenapa? Karena individualisme sedemikian kuat menggerus ya, ke dalam bentuk sikap-sikap manusia pada masa sekarang ini ya, mereka berlomba-lomba ya, dalam rangka untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan maslahat orang banyak ya. Dan ini adalah bentuk ya, kepongahan, bentuk kesombongan, sehingga tidak mau berbuat ihsan kepada orang lain. Dan salafun saleh, orang-orang saleh kita terdahulu mencontohkan bagaimana ya, mereka lebih mendahulukan ya, saudara-saudaranya ya. Ketika kaum muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, bagaimana sikap orang-orang Madinah ya, menyambut kedatangan muhajirin. Mereka tahu orang-orang muhajirin yang datang dari kota Mekah tidak membawa apapun. Harta mereka, rumah mereka ditinggalkan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala agar hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf sebagai muhajir dengan Sa'ad bin Rabi' sebagai kalangan Ansar. Akhwain ya, dua orang ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu adalah orang, termasuk salah satu orang yang terkaya di Madinah. Apa yang diperbuat oleh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Sa'ad bin Rabi' ketika diakhwainkan, dipersaudarakan ya, dengan Ibnu Auf radhiyallahu anhu, kemudian dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, wahai saudaraku, saya banyak kekayaan ya. Maka kekayaan saya akan saya bagi dua. Seluruh harta yang saya miliki akan dibagi dua, separuh untuk engkau, separuh untuk saya. Artinya apa? Artinya ya, ini sikap keterpujian, sikap ihsan terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Sa'ad bin Rabi menawarkan pula, ya, sekian istri saya memiliki, sekian istri, apabila ada yang kau senangi atau kau inginkan, saya ceraikan, setelah iddahnya kau nikahi. Sampai demikian ya, sampai demikian ya, ini menunjukkan bagaimana sikap ihsan terhadap sesama ya. Bainal abdi wa bainan nas, berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Dan sekian banyak kisah-kisah dari salafuna saleh yang menunjukkan sikap ihsan kepada sesama. Kemudian perbuatan ihsan yang lainnya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa bainal abdi wa bainal baha'im ya, yaitu sikap seorang hamba terhadap binatang-binatang peliharaannya, terhadap binatang-binatang ternak ya. Kisah-kisahnya ma'ruf dalam hadis-hadis yang sahih ya. Dalam sebuah hadis ya, dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atas, bahwasannya ada seekor anjing yang mengitari sebuah sumur mata air. Dia nampak nyaris mati karena kehausan. Id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil, ketika anjing itu mengitari sumber mata air, sumur ini, anjing ini dilihat oleh seorang wanita, salah satu wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqathu, kemudian wanita, salah satu wanita pelacur dari Bani Israel ini melepas sepatunya, kemudian ia menciduk air, dan kemudian air yang ada di sepatunya tersebut ia berikan kepada seekor anjing tersebut. Anjing yang nyaris mati kehausan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faghufira laha bihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelacur dari Bani Israel tersebut. Ini menunjukkan sikap berbuat ihsan kepada hewan, sifat berbuat ihsan kepada binatang. Jadi kalau orang-orang barat masih berteriak-teriak tentang hak asasi manusia, Islam sudah berbicara tentang hak. Hak apa? Hak asasi apa? Asasi binatang, ya. Hak asasi hewan. Sudah berbicara, bahkan tidak hanya berbicara, sudah dalam wujud perintah untuk berbuat baik kepada binatang. Ini menunjukkan keluhuran ajaran Islam, yang diperjuangkan tidak semata-mata hak asasi manusia, tetapi juga menyangkut terkait dengan hak asasi hewan. Jadi kita melihat yang demikian ini adalah sebuah bentuk perbuatan ihsan yang diperintahkan di dalam agama. Kemudian ini satu hadis, bahwasannya seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun temukan hadis yang sahih pula yang terkait bagaimana seorang wanita masuk ke neraka dengan sebab seekor kucing. Kenapa dia masuk neraka, wanita tersebut? Karena ia mengikat kucingnya dan tidak memberinya makan, tidak membiarkan kucing itu berkeliaran untuk mencari makan di muka bumi, kemudian kucing itu mati. Kalau yang tadi dalam keadaan seekor anjing yang kritis, haus, diberi air minum, hadis yang sahih juga menceritakan tentang seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing, karena ia mengikat, mengkerangkeng kucingnya dan tidak memberi makan atau tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Maka wanita ini dengan sebab perbuatannya menjadikan ia masuk ke neraka, waliyadzubillah. Dan ini merupakan bentuk katabal ihsan, ala kulli syai', berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka di dalam hadis ini disebutkan, fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlah, maka apabila engkau membunuh, kalian membunuh, maka gunakanlah cara yang baik membunuhnya tersebut. Ini terkait dengan hukum qisas, hukum had, manakala seseorang, ada seorang hamba dijatuhi hukuman mati, maka ketika membunuhnya harus dengan cara yang baik. Apa? Ya, sang eksekutor menyiapkan senjatanya, pedangnya, yang sekali tebas itu memutuskan antara kepala dan badan. Ya, itu. Ya, tentunya bukan hukum yang ditetapkan sendiri, tetapi harus melalui peradilan Islam, pemerintahan Islam. Ya, keputusannya pun ya, adalah keputusan berdasarkan setelah pemeriksaan melalui pengadilan, diperiksa saksi-saksinya, diperiksa alat buktinya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian eksekutornya pun ditunjuk oleh pemerintah, jadi bukan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis ini pun, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbaha. Apabila kalian menyembelih, maka gunakan cara yang baik di dalam menyembelih tersebut. Ya. Bagaimana cara yang baik tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah pertajam mata pisau kalian. Ya, syafrotah itu pisau ujungnya ini yang ditajamkan. Ya. Sehingga sekali diiriskan ke leher hewan, maka langsung leher hewan itu bisa disembelih. Ya. Jangan diiriskan terus digerek-gerek kayak gergaji, itu bukan menyembelih, menggergaji namanya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Dan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, berdasarkan hadis yaitu Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Jadi benar-benar harus tajam mata pisaunya, ya, harus benar-benar tajam. Ya, apalagi sudah disembelih, sudah berdarah-darah. Loh, ini belum putus ini. Tangkap lagi. Wah, ini ya, namanya menyakiti. Ya, menyakiti apa? Al-Bahaim. Ini yang tidak masuk ataupun ya, apa namanya, tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Harus benar-benar tajam, dan jangan sampai kemudian ya, memperlakukan hewan ya, disiksa, disakiti ya, benar-benar harus ya, terarah, terkendali ya. Nah, ini terkait dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, dalam menyikapi atau berbuat baik terhadap ya, hewan ataupun binatang peliharaan ya, yang dekat dengan manusia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya, kata-katanya singkat, ringkas, tetapi mengandung pelajaran yang sangat luas ya. Mengandung faedah yang sangat luas, yang setiap saat kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada apa yang telah dijadikan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Ini terkait dengan perbuatan baik ya. Berbeda dengan misalnya kepada ahlul bidah, itu ada ketentuan lain, babnya bab lain ya. Terhadap misalnya orang yang membunuh kemudian ia dijatuhi ya, pembunuhan dijatuhi hukuman qisas ya. Itu pun kalau orang atau keluarga yang terkena musibah telah dibunuh kemudian ia memberikan maaf ya, memberikan uzur, dan kemudian si pembunuh harus membayar diat, ganti rugi, maka itu pun bisa ya. Namun manakala memang harus dihukum qisas, maka hukum qisas itu pun jangan sampai kemudian menjadikan si orang yang terkena hukuman ini jangan sampai kemudian merasa sakitnya atau disakiti yang lama. Ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Hendaklah kita berbuat baik kepada segala sesuatu, baik itu hewan, binatang, ya, termasuk diantaranya nangkep tikus, pakai lem gajah, ya, gajah saja kena lemnya nggak bisa lepas, apalagi tikus yang kecil, ya, jangan sampai kemudian sudah masuk perangkap lem belum mati sudah dibuang ke sungai, ini pun termasuk tidak berbuat ihsan kepada binatang. Ya. Kalau sudah kena lem, cepat bunuh dulu. Satu, kita dapat pahala. Dua, tidak menyiksa. Ya. Tikus itu. Baru setelah itu dibuang. Ya. Ke tempat yang sekiranya tidak merusak lingkungan. Jangan dibuang di tengah jalan, tikus mati, buang tengah jalan. Ya. Kemudian terlindas. Wah, ususnya kemana-mana, orang lihat sudah jijik. Nah, ini juga tidak baik. Tidak berbuat ihsan kepada orang yang lewat. Ya, tidak berbuat ihsan kepada orang yang lalu-lalang di situ. Dan ini melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan hal-hal yang sekiranya bisa menghalangi jalan. Karena itu termasuk kotor, sesuatu yang tidak baik. Islam menganjurkan untuk sesuatu yang bersih, ya, jangan tikus mati dibuang ke tengah jalan kemudian setelah itu dilindas kotorannya kemana-mana, ya. Ini pun tidak ihsan. Nah, jadi kepada binatang yang mengganggu pun, mengganggu kita seperti tikus dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian kita menyiksa terlebih dahulu, ya. Masuk perangkap. Wah, terus, wah, ada tikus masuk perangkap, jadi mainan, tusuk sana, tusuk sini, tusuk lagi sana, tusuk sini. Tidak boleh yang seperti ini. Ini namanya tidak berbuat ihsan. Wa bainal abdi wa bainal bahaim. Itu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka niscaya apabila kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini dengan baik, benar, kita akan menjadi manusia yang membawa rahmah bagi segenap alam semesta. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang pun seorang muslim akan berbuat baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan satu hadis ini bermanfaat bagi kita, mencerahkan kita, mendorong kita untuk senantiasa beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.